Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama taslima mazida amma ba'd. Melanjutkan pembahasan terkait dengan masalah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan beberapa fadail, keutamaan dari mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali salawat, Allah akan rontokkan 10 kesalahannya, dan Allah akan mengangkat 10 derajat ya tingkatan. Semua doa yang tidak diawali dengan salawat atas Nabi, maka masih tertahan. Ini diantara fadail, keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa arti salawat dan salam dan barokah kepada Nabi? Kita mendoakan salawat kepada Nabi, mengucapkan salam dan barokah. Apa artinya? Apa maksudnya? Qala al-mu'allifu rahimahullah, makna as-salah was-salam wal-barokah. Amma as-salatu fahiya fil-lughati at-du'a. Adapun salat, secara bahasa artinya adalah doa. Salat artinya adalah doa. Bersolawat artinya berdoa. Artinya seperti itu secara bahasa. Wa minhu qawlu ta'ala, dan di antara yang menunjukkan arti salat adalah doa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ingat, wa shalli 'alaihim, inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan harta. Zakat akan membersihkan orang yang mengeluarkannya, ya, dari dosa, dari sifat pelit, kikir, dan membersihkan harta. Wassalli alaihim. Wassalli alaihim artinya, dan doakanlah mereka. Doakanlah orang yang mengeluarkan zakat. Doakanlah orang yang muzakki, orang mengeluarkan zakat. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka, atau kepada doamu untuk mereka, sakanul lahum, adalah ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Zat yang mendengar lagi maha mengetahui. Salatuka ay du'auka. Salatmu di sini artinya doamu. Jadi salawat kata jamak dari salat. As-salah jamaknya as-salawat. As-salah artinya adalah ad-du'a. Doa. Berarti orang kalau bersalawat pada Nabi artinya mendoakan Nabi. Ya. Orang kalau bersalawat pada Nabi artinya dia mendoakan Nabi. Lihat ayat dalam surat At-Taubah tadi. Ayat terkait masalah zakat, surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sadaqatan. ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Sedekah ada dua macam, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu zakat. Dan di antara faedah dari zakat atau sedekah adalah tadhir al-muzaki, membersihkan orang yang zakat, membersihkan dari dosa, bersihkan dari sifat pelit, sifat kikir. Wa tuzakihim biha, dan membersihkan harta. Dan harta ada yang didapat dengan cara yang samar, subhat, kurang jelas, bisa dibersihkan dengan zakat. Wa amma minallah sana'uhu 'alaihi wa dzikruhu fil mala'il a'la. Adapun salawat dari Allah, Allah bersalawat pada Nabi misalnya. Apa artinya? Kalau kita bersalawat pada Nabi, artinya kita mendoakan Nabi. Jadi kalau Allah bersalawat pada Nabi, apa artinya? Artinya sana'uhu 'alaihi. Allah memuji nabinya. Wa dzikruhu fil mala'il a'la, dan Allah nyebut-nyebut nabi di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Jadi kalau Allah bersalawat pada nabi, artinya Allah nyebut-nyebut nabi di hadapan para malaikatnya yang mulia dan memuji-muji beliau sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sebenarnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada nabi. Artinya apa? Allah bersalawat pada nabi, artinya Allah memuji nabi di hadapan para malaikat. Allah menyebut-nyebut nabi di hadapan para malaikat yang mulia yang ada sisinya. Wa qila maghfiratuhu wa rahmatuhu. Dan ada yang mengatakan bahwa salawat Allah pada nabi artinya Allah mengampuni nabi dan merahmati nabi. Wa huwa dhaif, namun pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat lemah, pendapat yang kuat bahwa Allah bersalawat pada nabi artinya Allah memuji nabi dan menyebut-nyebut nabi di hadapan para malaikat. Wa salatul malaikati wa ghairuhum wahirihim, dan salatnya dan salawatnya malaikat dan yang selain malaikat untuk nabi, artinya addu'a'u bisalati minallah ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa semoga Allah memberikan salawat kepada nabinya. Wal murad talabu ziyadah la talabu asli salah. Dan yang dimaksud meminta tambahan salawat untuk nabi bukan meminta salawat, karena Allah sendiri sudah bersalawat kepada nabi. Dia meminta tambahan. Allah sendiri sudah memuji nabi dan menyebut nabi di sisinya, isi para malaikatnya. Ini dimaksud kita meminta agar Allah SWT memberi tambahan. Ada pula yang mengartikan kalau kita bersalawat kepada nabi, kita memintakan ampunan dan rahmat. Kita memintakan ampunan dan rahmat kepada nabi ya sallallahu alaihi wasallam, atau untuk nabi. Nah, kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz wa qala al-Hulaimi fi Syu'ab. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hulaimi dalam Syu'ab. Al-Hulaimi punya kitab Al-Minhaj fi Syu'ab al-Iman. Ini 3 jilid besar. Dan di antara yang menulis tentang cabang-cabang iman, syu'abul iman, adalah Al-Imam Al-Baihaqi. ini bisa sampai mungkin 15 jilid. Ya. 15 jilid kurang lebih terkait dengan masalah cabang-cabang iman. Dan di ringkas Syu'abul Iman Al-Baihaqi ini dalam kitab kecil ringkasan Syu'abul Iman ya oleh Al-Qusaini. Segini kurang lebih. Ini ringkasan Syu'abul Iman ini penting. Pembahasan tentang Syu'abul Iman, cabang-cabang iman ini sangat penting sekali. Berkata Al-Hulaimi dalam Syu'ab, mana as-salah ala Nabi ta'zimuhu. Arti dari bersalawat pada Nabi adalah mengagungkan Nabi. Kalau kita bersalawat pada Nabi, artinya kita mengagungkan Nabi. Ya. Kalau kita bersalawat pada Nabi, artinya kita mengagungkan Nabi. Fama'na qawlina, Allahumma salli ala Muhammadin, i'adhim Muhammadan. Berarti arti dari ucapan kita, Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah, berilah salawat pada Muhammad, artinya ya Allah, agungkanlah Muhammad. Itu artinya. Ya. Kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin, artinya ya Allah, agungkanlah Muhammad. Wal muradu ta'zimuhu fid dunya. Bi'i'la'i zikrihi wa idhari masubatihi. Wa tashfi'ihi fi ummatihi. Wa ibda'i fadilati bil maqam al mahmud. Dan yang dimaksud adalah memohon agar Allah mengagungkan Nabi di dunia ini. Ya Allah, agungkanlah Nabi dengan ditinggikan sebutannya. Dan Allah SWT selalu ya mengagungkan sebutan Nabi. Ketika adzan, ya. Muadzin mengumandangkan adzan menyebut nama Nabi, ketika orang sholat kita tasyahud dia membaca ya menyebut nama Nabi. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa rafa'na laka tikrak, dan kami angkat sebutanmu. Allah mengangkat sebutan Nabi. Dahulu orang-orang musyrikin mereka menyangka bahwa Muhammad ini akan terputus sebutannya. Dan anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal. Meninggal ketika masih kecil. Mereka menyangka sudah Muhammad sudah tidak ada lagi keturunan. Terputus. Kalau tidak ada keturunan berarti sudah terputus sebutannya. Padahal seorang itu disebut oleh orang lain tidak semata-mata karena punya keturunan. Amal solih misalnya. Di antara sebab seorang senantiasa disebut. Contoh saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia tidak punya keturunan. Meninggal dalam keadaan belum punya istri, belum punya anak. Tapi sampai saat ini nama Ibnu Taimiyah terus. Al-Imam Nawawi juga seperti itu. Jadi disebutnya orang ya, tidak semata-mata karena dia punya keturunan. Nabi diangkat sebutannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di banyak tempat, ketika seorang adzan, ketika seorang salat, ketika seorang berdoa yang bersama salawat pada Nabi. Wa idhari masubati, dan menampakkan masubah, balasan yang baik untuk Nabi, dan memohon agar Nabi diberi syafaat kepada umatnya. Nabi beri syafaat kepada umatnya. Wa ibda fadilatihi bil maqam al mahmud, dan menampakkan keutamaan beliau dengan al maqam al mahmud, kedudukan yang terpuji. Apa yang disebut dengan maqaman mahmudan? Sering kan kita membaca mendengar azan, membaca doa ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, sampai kepada maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Apa yang dimaksud dengan maqaman mahmudan? Posisi kedudukan yang terpuji adalah ketika nanti di padang mahsyar manusia menanti dengan penantian yang sangat panjang. Terik matahari yang sangat menyengat, entah berapa tahun kita enggak ngerti, lama sekali. Mereka tertimpa oleh keletihan dan kecapean luar biasa. Mereka datang pada para nabi, para rasul meminta syafaat untuk segera diputuskan. Datang pada Nabi Adam, Nabi Adam angkat tangan. Datang pada Nabi Nuh, angkat tangan. Datang pada Ibrahim, Musa, semuanya angkat tangan. Tidak ada yang mampu. Mereka sendiri sedang memikirkan nasib mereka. Nah, kalau nabi, para rasul sedang memikirkan nasib mereka, lah kayak apa yang lainnya? Ada mengatakan nafsi-nafsi, saya sedang memikirkan diri saya sendiri, saya tidak bisa memikirkan kalian. Berat. Karena memang beratnya kondisi waktu itu. Kemudian mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan ana laha. Saya akan beri syafaat. Kemudian Nabi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diizinkan memberi syafaat untuk seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Inilah yang dinamakan maqaman mahmuda. Di mana seluruh makhluk dari awalnya sampai akhirnya memuji Nabi. Kedudukan yang terpandang, semua mereka melihat Nabi dan mereka yang memuji Nabi. Ketika para Nabi, para Rasul tidak ada yang mampu di syafaat, ternyata Nabi memberi apa? Syafaat. Ya. Ini maqaman mahmudan. Di antara hal yang mungkin dijadikan sebagai ibrah pelajaran. Ya, terkadang kita, kalau kita membayangkan padang mahsyar, kita enggak bisa membayangkan. Seorang terkadang terjebak kemacetan di jalan. Dia berada di atas bis yang full AC sudah. Terjebak 5 jam misalnya. Padahal minuman ada, makanan ringan juga ada. Ya, mobilnya apa? Kendaraannya AC. Tapi seperti apa benaknya? Ya. Jenuh, ya kan? Jenuh. Membosankan dan rasanya seperti apa? Tubuhnya pegal-pegal, ya kan? Ini di tempat yang Masya Allah ada kendaraan yang nyaman, ya kan? Lalu bagaimana di padang mahsyar? Tidak ada harta yang dibawa, tidak ada keluarga yang ya, di sampingnya. Terik matahari yang menyengat. Semua dijadikan ibrah pelajaran. Penungguan yang panjang di padang mahsyar tidak akan mungkin bisa dilalui dengan baik tanpa kita beramal saleh. Di sana ada beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah. Diberi iub-iuban oleh Allah di saat umumnya manusia kepanasan. Ya, di antara 7 golongan yang disebutkan dalam hadis. Ya. Intinya, ketika kita bersalawat pada Nabi, artinya kita memohon agar Nabi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi belum diagungkan oleh Allah, sudah. Tapi kita mau untuk terus dan lebih, ya, meminta untuk terus diagungkan dan lebih. Wa ala hadza fal murad bi qaulihi ta'ala sallu alaihi ud'u rabbakum bis salati alaihi. Berdasarkan penjelasan ini, makanya dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala sallu alaihi, bersalawatlah kalian untuk Nabi, artinya ud'u rabbakum bis salati alaihi. Berdoalah kalian berrob kalian agar Allah mengagungkan Rasulnya. Ini di antara penafsiran. Ada lagi penafsiran lain, barakallahu fikum. Bahwa bersalawat kepada Nabi artinya mendoakan Nabi. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi artinya Allah memuji Nabi. Kalau kita berserat atas Nabi, artinya kita mendoakan Nabi. Sepertinya sudah kita sebutkan, ini adalah salah satu hak. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Beliau telah berjuang membela Islam dengan semua apa yang beliau miliki dari hartanya, dari waktunya, bahkan dari nyawanya. Maka sebagai rasa terima kasih kita terhadap perjuangan yang selama ini beliau lakukan, ya di antaranya kita bersalawat pada beliau. Terlebih ketika nama beliau disebut. Nah, orang yang belit bukan hanya beli dengan hartanya,